بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أبا الفداء اذكر أنواع الدعاء والدعاء العبادة. اذكر مثالا لدعاء المسألة يا يسرا. دعاء المسألة دعاء المسألة مثاله يا أنت kepada Allah. دعاء المسألة إلى الله kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Minta makan, minta minum pada Allah. Bagaimana minta makan, minta minum pada Allah? Seperti bagaimana? Haus ya Allah, minta minum, minta dikirim air dari surga, begitu. Bagaimana? Contoh yang terdekat. Du'aul mas'alah. Nah, kamu sudah bilang minta keperluan-keperluan. Contohnya, mada? Rabbi zidni ilma, karena keperluan kepada ilmu. Allahumma rzuqni rizqan tayyibah, ya Allah beri rizki aku rizki yang baik. Hah? Begitu. Naam. Wa du'aul ibadah. Ma mithaluh? Anta ya Salman. Hah? Wal? Bayin ya Salman. Du'aul ibadah. Baik, apa tujuannya du'aul ibadah? Ya Abdul Aziz. Allah. Dan dalam mengikrarkan ubudiyah bagi Allah. Naam. Kita masuk kepada keterangan berikutnya. Al-Hamishul Awal, Safhah 52. Iya. Terhadap keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala. Dan dalil keterangan tentang al-khawf itu adalah ibadah, adalah termasuk daripada ibadah, ialah qawluhu ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada para auliya'us syaitan. Alhamdulillah, jangan takut kalian kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-khawfu huwa dhi'ru. Pengertian al-khawf secara bahasa sinonimnya ialah adh-dhi'ru, ngeri. Dhi'r wa huwa infi'alun, yaitu sebagai infial, reaksi. Yahsulu, yang terjadi, bitawaqqu'i ma fihi halakun au dararun au adha, reaksi itu terjadi atau muncul, reaksi dalam bentuk ketakutan, ialah ketika tawakku'i diyakininya ma fihi halakun, apa yang di situ terdapat kebinasaan, au dararun, atau dikhawatirkan adanya darar, madarat, au adha, atau dikhawatirkan adanya gangguan, sehingga muncul al-khauf, muncul al-khauf, rasa ketakutan, kengerian. Waqad nahallahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah yang maha suci dan maha tinggi telah melarang, an khawfi awliya'i syaitani, untuk takut dari para pengikut syaitan. Allah melarang kita untuk takut dari para wali-wali setan, para pengikut setia setan, para kekasih setan. Wa amara bi khaufihi wahdahu, dan Allah perintahkan untuk takut hanya kepadanya saja, kepada Allah saja. Para wali-wali setan itu bisa jadi dalam bentuk manusia, bisa jadi dalam bentuk jin. Kita dilarang takut dari semua mereka itu. Wal khawfu thalathatu anwa'in, kata Syekh bin Utsaimin, bahwa al-khauf itu salah satu anwa'in, ada tiga macam. An-naw'ul awwalu, macam pertama, khaufun tabi'i, yaitu rasa takut yang tabi'i, yang memang sebagai tabiat asal manusia, atau mungkin sering diistilahkan orang manusiawi, ketakutan yang sifatnya manusiawi. Ka khaufil insani minas sab' seperti takutnya orang dari as-sab'u, minas-sab'i, dari binatang buas. Takut macan, takut ular, takut serigala. Wan-nari, juga takutnya orang dari api. Wal gharaqi, takutnya orang untuk tenggelam. Wa hadza la yulamu alaihi al-'abdu, takut yang demikian tidak dicela seorang hamba. Nah. Qala Allahu ta'ala an Musa alaihi salatu wassalamu, Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalamu, mada qala an Musa, Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu. Maka jadilah Musa setelah membunuh seorang Mesir, dia di kota dalam keadaan khaifan takut, yataraqqabu, dan dalam keadaan mengintai-ngintai kemungkinan dikejar oleh tentara Fir'aun. Naam. Ini pada Musa, dan Allah menceritakan ini bukan untuk mencela Musa, ya. Lakin idza kana hadzal khaufu, akan tetapi bila rasa takut yang semula fitrah ini, kama dzakara Syekh rahimahullahu sababan litarki wajibin au fi'li muharramin, kalau sampai takut ini, takut yang sifatnya manusiawi ini, menjadi sebab untuk orang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, kana haraman, maka takut yang demikian ini terlarang, adalah haram. Lianna ma kana sababan litarki wajibin au fi'li muharramin, lianna ma kana sababan litarki wajibin au fi'li muharramin, karena apa saja yang menjadi sebab orang tarki wajib, meninggalkan yang wajib, atau fi'li muharramin, mengerjakan yang haram, apa saja yang menjadi sebab orang demikian, fahuwa muharram, fahuwa haramun, maka perkara itu menjadi haram. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku bila kalian memang adalah orang-orang yang beriman. Tidak boleh karena alasan takut orang meninggalkan yang wajib, atau mengerjakan yang terlarang. Wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghaira mahmud. Dan takut kepada Allah itu bisa jadi sebagai perbuatan yang mahmudan, yang terpuji, dan bisa jadi adalah sebagai perbuatan yang ghairu mahmud, yang tidak terpuji. Takut yang terpuji itu bagaimana? Dan takut yang tidak terpuji kepada Allah itu bagaimana? Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu ayyahula bainaka wa baina ma'siyatillahi. Maka takut yang terpuji itu ialah, kalau engkau takut pada Allah, ghayatuhu, puncaknya itu ialah bahwa ketakutan itu yahula bainaka wa baina ma'siyatillah, menjadi pendinding, menjauhkan engkau dari perbuatan maksiat kepada Allah. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Di mana takut itu akan membawa engkau untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Fa idza hasalat hadhihi al-ghayatu, maka kalau tujuan akhir daripada takut itu ialah demikian yang terjadi, sakanal qalbu wa tma'anna, maka hati pun akan tenang dan akan tentram. Wa tma'anna, dan akan tentram hati itu. Wa ghalaba 'alaihi al-farahu bi ni'matillah, dan hati akan didominasi, ghalaba 'alaihi didominasi, dikuasai oleh rasa farah, kegembiraan dengan nikmat dari Allah. Warraja'u li thawabih, dan hati akan dipenuhi dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Ini takut kepada Allah yang terpuji. Sekarang takut yang tidak terpuji, takut kepada Allah yang tidak terpuji, bagaimana? Wa ghairal mahmudi, dan takut yang tidak terpuji itu ialah ma yahmilul abdu 'alal ya'si mir rauhillahi wal qunuti, yaitu takut yang membawa seorang hamba, ma yahmilul abdu, ma yahmilul abda, yang membawa seorang hamba, alal ya'si, kepada keputusasaan. Al ya's, keputusasaan. Alal ya'si, keputusasaan, kepada keputusasaan. Putus asa mir rauhillah, dari rahmat Allah, wal qunut, dan patah hati. Karena takut kepada Allah, akhirnya merasa yakin bahwa Allah tidak akan dirahmat, bahwa Allah tidak akan merahmati dia, tidak akan mengampuni dosanya. Daripada memang tidak diampuni, ya sudah sekalian aja, sekali jadi aja, tambah jauh. Karena putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini takut yang membawa kepada kebinasaan. Ya. Dan itu terlarang. Takut kepada Allah, takut akan murkanya Allah karena merasa berbuat maksiat, terus akhirnya malu untuk sholat, karena sholat menghadap Allah. Saya dalam keadaan demikian kotornya jiwa saya, malu rasanya menghadap Allah. Ini takut yang salah, menimbulkan keputusasaan. Itu namanya takut. Takut kepada Allah disertai su'udzon. Ya, disertai su'udzon kepada Allah. Ya. Dan itu tercela. Wa hina idzin yatahassarul abdu wa yankamishu, maka ketika itulah yatahassarul abdu, seorang hamba akan merasa menyesal, ya tahassar, menyesal. Wayan kamish, dan putus asa. Yan kamish itu down mentalnya. Gimana orang yang down mentalnya? Apa? Mentalnya itu jatuh. Sehingga akhirnya penuh dengan pesimisme. Nah, itu yan kamish. Pesimis, patah harapan. Hidup rasanya tidak ada artinya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Warubbama yatamada fil ma'asiyati, kadang-kadang berkepanjangan, yatamada berkepanjangan, fil ma'asiyati dalam berbuat maksiat, liquwati ya'sih karena sangat kuatnya keputusasaan dia. Yaitu tadi, enggak bakal diampuni oleh Allah, ya sudah sekalian aja. Jadi sudah. Ya. Dan semua ini adalah ghairul mahmud. Al-khauf yang tidak terpuji. Yaitu al-khauf. Setelah kita membahas khaufun tabi'i, rasa takut yang sifatnya manusiawi, tandanya rasa takut yang sifatnya manusiawi itu apa? Takut ular, siap parang. Takut macan, siap bedil. Jadi ada semangat perlawanan terhadap apa yang ditakutinya itu. Karena dia yakin bahwa yang ditakutinya itu bisa dilawan. Begitu. Ini tabii. Ya. An-naw'u tsani, macam yang kedua, ialah khauful ibadati. Khauf dalam jenis ibadah. Ialah ayya khafa ahadan, yaitu ketika takut kepada seseorang, yata'abbadu bil khawfi lahu, yang dia beribadah dengan rasa takut kepadanya itu. Seperti takut gangguan roh-roh jahat, maka akhirnya untuk menolak gangguan roh-roh jahat itu memasang janur kuning dan beberapa helai padi di pintu rumah. Setelah diberi jampi-jampian oleh Mbah Dukun. Ini adalah takut yang tidak wajar kepada apa yang diistilahkan roh-roh jahat itu. Ketika seorang takut kepada sesuatu dengan disertai keyakinan tidak mampu melawan yang ditakuti itu kecuali dengan menuruti apa yang dimaukan oleh pihak yang ditakuti itu. Akhirnya mencari penghubung untuk menghubungkan dia kepada roh-roh jahat itu, mintanya apa sih? Nanti kita kasih, yang penting jangan ganggu. Akhirnya datanglah kepada penghubung roh-roh jahat itu, ialah para dukun-dukun. Ya. Nah, dukun itu pun melakukan apa yang dinamakan upaya hubungan dengan roh-roh itu. Setelah itu dapat berita dari roh-roh itu, oh, kamu hendaknya menyediakan ini dan ini, kamu bungkus kain putih, kamu tempatkan di sini dan di situ. Terus dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Karena apa dia melaksanakan dengan penuh ketaatan itu? Karena takut. Karena khauf. Dan khauf yang demikian inilah yang namanya khauful ibadah. Ya. Yata'abbad bil khauf, yakni yata'abbad di sini yatadhallal, menghinakan diri di hadapan pihak yang ditakuti itu, bil khauf, dengan ketakutan. Fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka takut yang model demikian ini tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah semata yang maha tinggi. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbaru. Dan mempersembahkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Enggak boleh. Ini takut al-khauf jenis kedua, yaitu khauful ibadah. An-naw'u tsalitsu, yang ketiga, macam yang ketiga dari takut ialah khaufus sirri, takut yang dalam bentuk asir. Ada kerahasiaan atau tersembunyi. Takut kepada sesuatu yang tersembunyi. Kaya khafa sahibal qabri, seperti takut kepada penghuni kubur. Awalian ba'idan anhu, atau takut dari wali yang jauh daripadanya. La yu'athiru fihi, yang sungguhnya tidak akan berpengaruh terhadapnya secara kebiasaan. Takut kepada wali sampai pada tingkat merasa yakin walaupun jauh tempatnya, itu bakal langsung diketahui oleh wali itu. Jadi takut kualat. Dengan alasan takut kualat, yakni takut celaka. Nah, takut kualat, akhirnya walaupun tersembunyi, yang sangat tersembunyi, itu tetap takut, khawatir kalau kualat, karena wali itu sangat mengerti hal yang gaib. Jadi tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan Mbah Kiai. karena khawatir kualat, walaupun di tempat yang jauh. La yu'athir fihi, yang padahal tidak tidak berpengaruh padanya. Takut dari penghuni kubur, karena penghuni kubur dianggap keramat. Jadi kalau datang ke kuburan itu dengan merunduk-runduk dan memperhatikan sopan santun untuk datang ke kuburan wali, sebab nanti kalau enggak bisa celaka. Ya, yaitu takut kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, sir, tersembunyi. Ya. Lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin, akan tetapi dia takut daripadanya, yaitu takut makhafata sirrin, takut kepada sesuatu yang tersembunyi. Fahadha aydan dhakarahul ulama'u minasyirki, yang demikian ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai perbuatan syirik. Jadi takut yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dipahami oleh apa, akal pikiran. Kenapa kamu takut? Kok apa takut kualat? Karena wali ini punya kemampuan mengerti hati kita. Jadi takut untuk terbetik di dalam hatinya sesuatu tentang wali ini, sesuatu yang negatif tentang wali ini, makanya dia betul-betul menjaga hatinya jangan sampai mempunyai sesuatu perasaan yang negatif tentang wali itu, sebab wali itu tahu, katanya dia, wali itu tahu apa yang di dalam hati kita. Nah, ini bohong, ini khurafat ini. Ya. Nah, ketakutan yang demikian ini disebutkan oleh para ulama juga termasuk perbuatan takut yang dalam kategori syirik. Nah, ini tentang takut. Sekarang kita masuk kepada ar-raja. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa raja' itu adalah bagian dari ibadah adalah firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang mengharap atau beriman, dia akan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, dan jangan dia berbuat syirik dengan beribadah kepada seorang pun dari selain Tuhannya. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa konsekuensi roja, yarju liqa'a rabbih, roja, ya, konsekuensinya ialah beramal dengan amalan saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Itu konsekuensinya, kemestiannya dan keharusannya untuk orang itu mempunyai rojak. Yarju liqa'a rabbih, apa itu berarti? Iya. Yarju liqa'a rabbih. Mada anta artinya? Berharap untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Perjumpaan yang diridhai olehnya. Ya, yang disertai dengan kecintaannya dan ampunannya. Maka berarti roja ini adalah ibadah, karena buktinya kemestian orang yang mempunyai roja, konsekuensi orang yang mempunyai roja ialah apa? Ya'mal amalan shaliha wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Kita lihat Al-Hamish al-awwal safha 53. Ar-raja'u tama'ul insani fi amrin qaribil manali. Tama'ul insani fi amrin qaribil manali. Ar-raja itu ialah keinginan, tamak, keinginan yang kuat pada manusia. Fi amrin qaribil manal, dalam perkara yang qaribil manal, bisa di apa, dicapai dengan dekat. Waqad yakunu fi ba'idil manal, dan kadang-kadang dalam berharap untuk sesuatu yang ba'idil manal, yang jauh untuk bisa dicapai. Tanzilan lahu manzilatal qarib, yaitu dengan memposisikan ba'idil manal tadi, sesuatu yang jauh untuk bisa dicapai itu diposisikan, di apa, diperlakukan sebagai sesuatu yang dekat. Itu roja. Warroja'u al-mutadhamminu lidh-dhulli wal-khudu'i. Adapun roja yang mengandung adh-dhul wal-khudu', mengandung sikap penghinaan diri dan sikap ketundukan kepada yang diharapkan, la yakunu illa lillahi azza wa jalla, tidak boleh diberikan rojak yang demikian kecuali kepada Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia. Ya, karena disertai dengan at-tadhallul, ketundukan, dan al-khudu, penghinaan dan ketundukan. Karena berharap akhirnya menghinakan diri dan merunduk-runduk kepada yang diharapkan itu. Nah, ini tidak boleh diberikan sikap demikian kecuali hanya kepada Allah. Wasarfu li ghairillahi ta'ala syirkun imma asgharu wa imma akbaru, dan memberikannya kepada selain Allah adalah perbuatan syirik, bisa jadi syirik asghar, bisa jadi syirik akbar. Bagaimana? Bihasbi ma yaqumu biqalbir raji, sesuai dengan apa yang yakumu, yang dilakukan oleh hati si pengharap. Kalau hatinya si pengharap itu menggantungkan harapannya sepenuh-penuhnya kepada sesuatu selain Allah itu, sehingga apapun yang diminta untuk supaya harapannya itu terlaksana, dia akan mau menjalankannya, tidak peduli halal haram. Kalau sudah begini namanya syirik akbar. Ini namanya at-tadallul, penghinaan diri yang total. Ya. Dan ini syirik akbar. Tetapi kalau dia berharap kepada selain Allah itu, ya, dengan keyakinan tidak mungkin memberinya kecuali si fulan itu atau pihak tersebut, adanya keyakinan seperti itu, namun dia tidak sampai menghinakan diri dan merunduk-runduk seperti itu tadi, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan selanjutnya, tidak sampai ke tingkat itu, maka keyakinan bahwa si fulan itu saja yang mampu memberikan apa yang aku harap, apa yang aku perlu, ini adalah syirik asghar. Ya. Waqad istadalla al-muallifu lahu biqaulihi ta'ala. Dalam hal ini al-muallif berdalil, si pengarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil tentang raja ini adalah bagian dari ibadah, jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah adalah firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushriku bi ibadati rabbih ahada. Ya. Wa 'alam, kata Syekh bin Utsaimin, dan ketahuilah anna ar-raja al-mahmuda, bahwa ar-raja, harapan yang mahmud, yang terpuji, la yakunu, tidak bisa terjadi illa liman amila bi ta'atillahi, kecuali bagi mereka yang beramal dengan taat kepada Allah, waraja thawabaha, dan mengharapkan pahalanya. Au taba min ma'siyatih waraja qabula taubatih, atau orang yang taubat dari perbuatan maksiat kepada Allah dan dia berharap untuk diterima taubatnya. Nah, jadi ada amalan yaitu bentuk taubat, kemudian setelah itu dia berharap Allah menerima amalan itu. Beramal taat, kemudian setelah itu dia berharap Allah kiranya memberi pahala. Ini raja yang terpuji. Fa ammar raja'u bila amalin fa huwa ghururun wa tamanna wa tamannin madhmum wa tamanna maghrur madhmum. Adapun berharap dengan tanpa amal, maka itu adalah ghurur, tipu daya atau tertipu, dan berangan-angan dengan angan-angan yang madzmum, yang tercela. Karena roja tanpa usaha, ya, itu tercela. Ilahuna ya akhwan.